السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian rutin yang insyaallah melanjutkan pembahasan kitab Al-Manhaj As-Salafi dan kitab Adabul Mufrad. Adapun pembahasan dari kitab Al-Manhaj As-Salafi, pertemuan terakhir kita sampai pada penjelasan tentang konsep al-islah, perbaikan menurut ahlus sunnah wal jamaah. Disebutkan ada beberapa konsep terkait dengan hal tersebut, di antaranya yang pertama adalah ibadatullah wa tauhiduhu. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya. Ini konsep yang pertama yang diterapkan oleh ahlus sunnah wal jamaah dalam upaya melakukan perbaikan. Dan perbaikan yang dimaksud di sini bersifat umum. Bersifat umum meliputi perbaikan setiap individu dan komunal, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Disampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa konsep perbaikan melalui ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya adalah konsep yang telah dijalankan oleh para anbiya dan para rasul, dari mulai Rasul Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian Hud alaihi salatu wassalam, Syuaib alaihi salatu wassalam, Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai pada rasul dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terbukti nyata jelas bahwa konsep tersebut adalah konsep yang membawa keberhasilan. Nah, maka perbaikan apapun yang ingin kita wujudkan harus dimulai dari konsep ini. Ibadatullah wa tauhiduhu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Karena ini boleh dikatakan sebagai pondasi, landasan di mana segala sesuatu dibangun di atas landasan dan pondasi ini. Kalau landasan dan pondasinya keropos, maka bangunan apapun yang didirikan di atasnya tidak akan kuat. Nah, seperti dikatakan di sini, faman arada al-islaha wa lam yaj'al hadza huwa mawdu'uhu wa maqsuduhu faqad khalafa manhajal anbiya. Maka barang siapa yang ingin membuat perbaikan, membuat islah, namun tidak menjadikan topik dan tujuannya konsep ini, maka sungguh telah menyelisihi manhaj para anbiya. Wa tarku ma alaihi al-islah asy-syar'i inda ahli sunnah wal jamaah, dan meninggalkan upaya melakukan perbaikan yang syar'i menurut ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau yang tidak berangkat dari ibadah kepada Allah dan mentauhidkannya, maka konsep islah tersebut adalah konsep islah yang menyelisihi manhaj para nabi. Satu. Kemudian yang kedua, tidak sesuai dengan konsep islah asy-syar'i menurut ahlus sunnah wal jamaah. Qala wangdur fi man yaz'umu al-islaha wa yatasamma bismihi hadihil ayyam. Coba perhatikan. Perhatikan orang-orang yang mereka menduga telah melakukan sebuah upaya perbaikan. Kemudian mereka menamakan gerakannya sebagai gerakan islahiyah, gerakan perbaikan atau pembaharuan atau apapun itu. Tajiduhu mukhalifan lihadzal dhabit asyaddal mukhalafah. Engkau pasti akan mendapati mereka semua itu menyelisihi konsep ini. Konsep ibadatullah wa tauhiduhu. Dengan penyelisihan yang sangat jelas. Nah, karena rata-rata tidak berangkat dari tauhidullah. Nah, ada yang berupaya melakukan perbaikan dari sisi ekonomi, mencoba berusaha untuk membangkitkan ekonomi umat. Ada juga yang berusaha melakukan perbaikan dari sisi ekonomi, dari sisi politik, ya, berusaha masuk ke parlemen, ya, atau mengkaji tentang hal-hal yang berbau politik. Ya. Semua itu jelas menyelisihi konsep yang benar dalam hal islah, dalam hal perbaikan, yaitu ibadatullah wa tauhiduhu. Nah, karena tidak ada artinya sekalipun perekonomian umat diperbaiki jika akidah dan keyakinannya tidak benar. Bicara tentang politik pun menjadi sesuatu yang hambar dan tidak berguna sama sekali ketika akidah dan keyakinannya tidak lurus. Maka walau bagaimanapun harus dimulai dari konsep ini. Ibadatullah wa tauhiduhu. Kalau semua bermulai dari konsep ini, maka perekonomian apapun yang diinginkan dengan sendirinya akan jalan. Politik pun akan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita tidak mengingkari pentingnya perekonomian, pentingnya perbaikan dari sisi politik, ya. Tapi ada hal yang jauh lebih penting daripada itu semua. Bahkan sebelum bicara soal memperbaiki ekonomi umat, memperbaiki politik umat, harus bicara ini dulu. Yaitu apa? Ibadatullah wa tauhiduhu. Beribadah kepada Allah dan mentauhidkan. Seandainya perbaikan ekonomi umat itu hal yang paling penting, tentu ketika para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan melakukan hal ini. Mereka akan berusaha membangkitkan, memperbaiki perekonomian umat. Nyatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang berhubungan dunia dengan dunia justru menyerahkan kepada para sahabat-sahabatnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu soal urusan dunia kalian. Demikian halnya dengan urusan politik. Seandainya perbaikan yang paling penting itu adalah perbaikan dari sisi politik, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan para anbiya, para rasul semuanya ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan melakukan perbaikan dengan masalah yang berhubungan dengan politik. Ya, tapi tidak demikian. Nah, tidak demikian keadaannya. Maka sekali lagi, ya, kalau kita lihat banyak orang yang mereka mengklaim telah melakukan islah, telah melakukan perbaikan, sampai menamakan gerakannya atau bahkan organisasinya dengan organisasi perbaikan, tapi menyelisihi konsep ibadatullah wa tauhiduhu. Nah, qala fa tawzi'u tsarwah hajirahu lailun wa naharun. Ada yang berupaya untuk membagi-bagikan harta benda sehingga upayanya siang dan malam hanya seputar ini. Ini isyarat kepada perbaikan dari sisi apa? Ekonomi. Wa munaza'atul amri ahlahu daidanuhu. Ada juga yang upayanya itu munaza'atul amri ahlahu, melakukan upaya untuk melepaskan diri dari ketaatan terhadap penguasa. Nah, ini kaitannya dengan perbaikan dari sisi politik. Fala sya'na lahu ma'ahadha dhabit aslan illa min bab dharrur ramad 'alal 'uyun kama yaqulun. Enggak ada respek sama sekali mereka itu dengan konsep ini, konsep ibadatullah wa tauhiduhu, kecuali hanya sekedar seperti yang diistilahkan oleh banyak orang, dharrur ramad 'alal 'uyun, menabur pasir di pelupuk mata. Nah, sekedar simbol saja yang tidak kelihatan apanya hakikatnya. Jadi sekalipun bicara soal tauhid itu sekedar simbol saja. Kalaupun punya bendera, bendera tauhid itu hanya sekedar simbol saja. Kalaupun bicara soal tauhid maka itu hanya sekedar simbol saja yang tidak nampak hakikatnya. Karena pada dasarnya konsep yang mereka jalankan itu bukan konsep tauhid. Tapi lebih ke imma menyangkut urusan ekonomi atau lagi-lagi urusan apa? Politik. Dan memang fakta berbicara di zaman sekarang ini. Banyak sekali gerakan-gerakan yang menamakan Islam, bahkan cenderung menampakkan seolah-olah membela Islam, tapi ujung-ujungnya itu masuk dalam ranah apa? Politik. Bahkan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan apa? Politik. Itu saja. Jadi kalau ada yel-yel tauhid atau bahasa-bahasa tauhid itu hanya sekedar simbol saja yang hakikatnya tidak ada. Hanya sekedar menarik umat saja. Ini Islam, ini membela agama Islam, membela Allah, membela Rasul. Nah, padahal kenyataannya tidak demikian. Qala was-salafiyyun ahlus sunnah wal jamaah yusaddiquna bi wa'dillahi lahum idza haqqaqu 'ibadatahu wa tauhidahu subhanahu. Beda halnya dengan salafiyun ahlus sunnah wal jamaah. Mereka benar-benar percaya kepada janji Allah yang akan Allah berikan kepada mereka kalau mereka mewujudkan tauhid yang benar dan peribadatan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya itu dijelaskan oleh Allah di Quran surat An-Nur ayat yang ke-55. Qala bi annahu sayastakhlifahum fil ardi kama stakhlafa alladziina min qablihim janji Allah itu adalah bahwa Allah akan memberikan khilafah, memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi, sebagaimana Allah telah berikan hal itu kepada orang-orang sebelum mereka. Kekuasaan, khilafah di muka bumi hanya akan bisa diraih melalui jalan tauhid, ibadah yang sesungguhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada ceritanya khilafah bisa tegak karena ekonomi umat sudah bagus. Gak ada ceritanya khilafah tegak karena politik umat sudah sesuai dengan syar'i. Khilafah akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan, kekuasaan akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum muslimin, manakala mereka mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a, beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ahlu sunnah wal jamaah merasa yakin bahwa cara untuk mendapatkan kekuasaan Allah yang memang telah Allah janjikan itu adalah hanya dengan tauhid dan ibadah yang benar kepada Allah. Maka ahlu sunnah menjadikan tauhid dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai konsep yang paling pertama dalam upaya melakukan islah, upaya melakukan perbaikan. Sekali lagi, kalimat perbaikan di sini sifatnya umum, meliputi perbaikan setiap individu, perbaikan ya, secara komunal, jama'i, masyarakat, bangsa dan negara. Qala wa bi annahu yumakkinu lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berjanji. Ahlu sunnah salafiyun meyakini kebenaran janji Allah subhanahu wa ta'ala ini. Sekali lagi, kalau mereka mewujudkan tauhid dan ibadah yang benar. Apa janji Allah? Bi annahu yumakkina lahum dinahum, Allah itu akan memantapkan agama mereka, mengokohkan agama mereka. Alladzi irtadha lahum, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi untuk mereka. Nah, Islam akan jaya, Islam akan mulia ketika para pemeluknya betul-betul mewujudkan peribadatan kepada Allah yang benar, menegakkan tauhid yang benar. Nah, sehingga tidak ada lagi pertanyaan limadza ta'akhkhara al-muslimuna wa taqaddama ghairuhum, mengapa kaum muslimin ini selalu menjadi yang terbelakang sementara selain dari kaum muslimin ada di depan. Kalau semua kaum muslimin mewujudkan tauhid yang benar, enggak akan ada lagi pertanyaan yang seperti ini. Karena sudah janji Allah, seandainya mereka beribadah kepadaku, kata Allah, dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan memantapkan, mengokohkan agamanya. Nah, qala wa bi annahu sayubaddilanna khaufahum amna. Ahlu sunnah juga meyakini tentang kebenaran janji Allah, bahwa Allah itu akan mengganti rasa takut yang ada dalam diri kaum muslimin dengan rasa aman. Ketika lagi-lagi mewujudkan peribadahan yang benar kepadanya dan mentauhidkannya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafalladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wala yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa'ulaika humul fasiqun. Ini ayatnya An-Nur ayat yang ke-55. Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalangan kalian dan yang beramal saleh, bahwa Allah benar-benar akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi sebagaimana telah Allah berikan hal tersebut kepada orang-orang sebelum mereka. dan bahwa Allah akan mengokohkan agama mereka yang telah Allah ridhai untuk mereka. Dan Allah juga berjanji bahwa Allah benar-benar akan mengganti rasa takut yang ada dalam diri mereka dengan rasa aman. Ya'budunani, asalkan mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Jadi keamanan, ketentraman, kenyamanan sebuah negara yang disebut dengan Gemah Ripah Loh Jinawi itu adalah yang penduduknya benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, adzabitu atsani. Kemudian konsep yang kedua, menurut ahlu sunnah wal jamaah dalam upaya melakukan perbaikan adalah al-islahu yubda'u minal fard, la minal mujtama, wala minal hakim, wala min ghairihi. Innama kullu insanin yabda'u binafsihi, wa yuslihuha wa adnaha fa adnaha. Perbaikan itu hendaknya dimulai dari diri sendiri, dari setiap individu. La minal mujtama, bukan dimulai dari mujtama, masyarakat secara umum. Sebelum bicara soal perbaikan di tengah-tengah masyarakat, maka masing-masing kita harus bicara soal perbaikan terhadap diri kita sendiri. Nah, ini yang dimaksud. Al-islah yubda'u minal fard. Perbaikan itu dimulai dari individu-individu. Ya. Nah, la minal mujtama, bukan dimulai dari masyarakat ya secara umum. Wala minal hakim, tidak juga dari pemerintahnya. Wala min ghairihi, tidak pula dari yang lainnya. Akan tetapi setiap orang yabda'u bi nafsihi, mulai memperbaiki dirinya sendiri. Baru kemudian setelahnya, baru kemudian setelahnya. والله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى berfirman di Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau kita ingin ada perubahan ke arah yang positif di tengah-tengah masyarakat kita, maka mulailah dari diri kita. Mulai dari diri kita. Nah, baru kemudian akan menular kepada yang lainnya. Karena Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka melakukan perubahan ya, terhadap dirinya. Wa idza arada Allah biqaumin su'an, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan menimpa kepada suatu kaum, maka enggak akan ada yang bisa menahannya. Enggak ada yang bisa menahannya karena tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Falbad'u bin nafsi thummal aqrabu fal aqrab, maka mulailah dari diri sendiri, baru kemudian yang terdekat, baru kemudian yang terdekat. Jadi jelas sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan. Nah, tidak perlu tergesa-gesa. Memang sudah naluri watak manusia selalu tergesa-gesa, dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dalam keadaan selalu memiliki tabiat naluri untuk tergesa-gesa dalam segala hal. Inginnya cepat meraih sesuatu tanpa melakukan sebuah upaya. Dan ini kita rasakan sendiri dalam kehidupan. Kita biasanya cenderung ingin melihat hasil sementara upaya belumlah seberapa. Kalau dalam ulangan itu ai nilai mah hayang 10 nganteu ngapalkeun. Rek bisa kumaha kan? Begitu. Kecuali kalau orang-orang yang memang mempelajari ilmu laduni, geus teu masalah. Ilmu laduni itu ilmu setan. Tanpa belajar pasti bisa. Di sekolah sarewe. Guru menjelaskan, tidur. Tapi ketika ditanya, bisa. Loh, gak percaya? Bisa. Loh, saya itu pernah punya guru. Pernah punya guru yang punya kemampuan ilmu itu. Cerdas. Tapi tegak hati cerdas, nak. Ya. Namun cerdasnya belajar menjelas selesai masalah. Ini. Ya subhanallah. Itulah kebanyakan manusia. Selalu tergesa-gesa. Ingin cepat meraih hasil tanpa melakukan sebuah upaya. Kita berangan-angan, kita berharap negara kita, bangsa kita menjadi bangsa yang baik, bangsa yang dihormati, bangsa yang bermartabat. Tapi kita tidak pernah melakukan upaya. Kita terlalu tergesa-gesa. Selalu yang dihajar, yang dihantam itu adalah mereka-mereka yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengurusi negara ini. Jadi jari telunjuk itu selalu mengarah kepada orang lain dan tidak pernah berbelok mengarah kepada diri sendiri. Ya. Padahal ada istilah kalau kita mengarahkan satu jari kepada orang lain, maka akan ada dua jari yang mengarah ke kita. Soksiah. Iya. Jadi jangan selalu begini, tapi cobalah begini sekali-kali. Ya. Jangan selalu jari ini tujukan kepada orang lain. Ya. Tunjuklah diri sendiri dengan jari kita nih. Oleh karena itu al-bad'u bin nafsi, memulai dari diri sendiri itu hal yang penting. Bagaimana kita ingin negara ini negara yang betul-betul sesuai dengan syariat Islam, sementara kita sendiri perilaku jauh dari syariat Islam. Mendidik keluarga saja belum becus. Ini hal yang ironis. Gak mungkin semua itu terwujud. Ya. Segala sesuatu itu ada proses. Dan proses itu adalah sebuah upaya. Lain ngalamun. Ada orang punya proses tapi ngalamun. Menghayal. Ya bukan proses namanya. Proses itu ada upaya, ada langkah. Gitu. Yang dilakukan. Maka al-bad'u bin nafs. Mulai dari diri sendiri. Kemudian yang terdekat, yang terdekat, yang terdekat. Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, wa anzir ashiratakal aqrabin. Lihat di sini. Beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat wahai Muhammad. Sebelum beliau diperintah untuk menyampaikan peringatan kepada khalayak umum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau terlebih dahulu untuk menyampaikan peringatan kepada keluarganya yang terdekat, dan itu dilakukan oleh beliau. Dikumpulkan semua keluarganya, dipanggil satu persatu, bani ini, bani ini, bani ini, bani ini, dikumpulkan, disampaikan, didakwahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pentingnya kita mulai dari yang terkecil, yang kecil, terus terus terus sampai yang besar. Nah. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tasaddaqu. Faqala rajulun, ya Rasulullah, indi dinarun. Qala, tasaddaq ala nafsika. Lihat di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tasaddaqu. Kalian harus sedekah. Keluarkan sedekah-sedekah kalian. Ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, saya punya satu dinar. Saya punya satu dinar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tasaddaq bihi ala nafsika. Sedekahlah dengannya untuk dirimu. Sedekahkan satu dinar itu untuk dirimu sendiri. Qala indi akhar. Lihat di sini Nabi tidak menyuruh sedekahkan kepada orang lain, tidak, tapi tasaddaq bihi ala nafsik. Lalu si laki-laki itu berkata, indi akhar, saya punya dinar yang lain. Qala tasaddaq bihi ala zaujatik. Sedekahkan kepada istrimu. Qala indi akhar, dia berkata lagi, saya punya lagi dinar yang lain. Qala tasaddaq bihi ala waladik, sedekahkan kepada anakmu. Qala indi akhar, dia berkata lagi, saya punya dinar yang lain. Qala tasaddaq bihi ala khadimika, sedekahkan kepada pembantumu. Qala indi akhar, dia berkata lagi, saya punya dinar yang lain. Qala anta absar, kalau begitu kamu lebih tahu siapa yang layak untuk mendapatkan sedekah. Setelah yang tadi terpenuhi semua, diri sendiri, istri, anak, pembantu, baru yang lain. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, ibda biman ta'ul, awali dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu, beri nafkah dia. Kalau sudah tercukupi keluarga, baru untuk orang lain. Jangan sampai keluarga dalam keadaan melarat, sementara setiap harta yang dimiliki diserahkan kepada orang lain. Ini kesalahan yang besar. Ya. Awali dari diri sendiri, subhanallah. Dalam hal sedekah pun, Nabi SAW menganjurkan seperti itu. Untuk dirimu terlebih dahulu, baru kemudian untuk istrimu, untuk anakmu, untuk pembantumu, dan setelah itu silakan untuk yang lain. Bersedekah kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, jelas pahalanya sangat besar. Bahkan dibanding dengan sedekah kepada orang lain. Jangan sampai sesuatu yang kita berikan kepada keluarga kita itu dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Jangan. Itu ibadah. Dan harus kita yakini sebagai apa? Ibadah. Ulah sampaikah ari ngasih ke orang lain dianggap sebagai sebuah ibadah yang besar, kalau untuk keluarganya ya sebagai sebuah kebiasaan. Ini keliru. Ya. Keliru. Nah. 100 rupiah kalau kita kasihkan untuk keluarga kita itu ibadah yang besar ketimbang 1000 rupiah untuk orang lain. Ini bukti pentingnya kita mengawali segala sesuatu dari diri kita. Sampai dikatakan di sini, fa in kana hadza fi babis shadaqah fama baluka fi amril islah. Kalau soal sedekah aja sudah seperti ini, maka bagaimana pula soal perbaikan yang sifatnya kepentingan umat, kepentingan umum. Ya. Soal sedekah saja diatur sedemikian rupa, maka tentu lebih-lebih soal upaya melakukan perbaikan ada aturan mainnya. Nah. Tidak seenaknya. Qala fa tariqul islah yubda'u bil fard. Maka langkah untuk melakukan upaya perbaikan adalah dimulai dari diri sendiri. Wa salahul fardi salahul usrah. Sebab kebaikan diri berarti kebaikan keluarga. Salahul usrah salahul hayt. Kebaikan keluarga adalah berarti kebaikan lingkungan. Wassalahul hayy salahul balad. Kebaikan lingkungan berarti kebaikan negara. Ya. Atau kampung atau kota. Wassalahul balad salahud daulah. Kebaikan kota, kampung itu berarti kebaikan negara. Salahud daulah salahul ummah. Kebaikan negara berarti kebaikan umat. Wassalahul ummah salahul ardi jami'an, dan kebaikan umat berarti kebaikan bumi secara menyeluruh. Artinya baiknya diri kita berarti baiknya keluarga. Baiknya keluarga berarti baiknya lingkungan. Baiknya lingkungan berarti baiknya tempat yang kita diami, kota, kampung, dan seterusnya. Nah, jadi dimulai dari diri sendiri. Falbad'u bin nafsi huwal asas. Maka memulai dari diri sendiri adalah asas, landasan utamanya. Konsep yang pertama sudah kita ketahui, konsep ibadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Ini harus dimulai dari masing-masing pribadi kita. Fabda' binafsika fanhaha an ghayyiha fa in intahat anhu fa anta hakimun. Dikatakan dalam sebuah syair, fabda' binafsika, mulailah dari dirimu sendiri. Fanhaha an ghayyiha, cegah dirimu dari penyimpangannya. Fa in intahat anhu, jika telah berhasil melakukan hal itu, fa anta hakimun, maka engkau seorang yang bijaksana. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Adh-dhabitu ats-tsalits, konsep yang ketiga. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu sebelum berucap dan berbuat. Kalau kita lihat dari mulai konsep pertama sampai konsep yang ketiga ini, korelasinya sangat jelas sekali. Hubungannya itu sangat jelas sekali. Tauhid, kemudian mengawali segala sesuatu dari diri sendiri, lalu ilmu. Ilmu qabla al-qaul wal amal, sebelum berucap dan berbuat. Waqad bawwab al-Bukhari fi sahihihi fi kitabil ilmi babun al-ilmu qabla al-qauli wal amali. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَبَدَأَ بِالْإِلْمِ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَثُوا الْإِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. Imam Bukhari rahimahullah telah membuat bab dalam sahihnya pada kitab Al-Ilmu, yaitu babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab ilmu sebelum berucap dan berbuat. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini perintah untuk mengawali segala sesuatu dengan ilmu. Wastaghfir li dzambik, baru kemudian amal. Istaghfir li dzambik, minta ampunan kepada Rabbmu atas dosa-dosa. Fabada'a bil ilmi, maka Allah Subhanahu wa taala mengawali perintahnya dengan ilmu. Perintah sebelum memerintahkan untuk beramal, berucap, maka Allah awali perintahnya dengan apa? Ilmu. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, pelajari. Wa annal ulama'a hum warasatul anbiya, dan para ulama, ahlul ilmi, adalah pewaris para nabi. Mereka telah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Maksudnya mengambilnya di sini adalah mengambil ilmu. Siapa yang mengambil ilmu yang merupakan warisan para nabi, berarti telah mengambil bagiannya yang sempurna. Ya. Kita ingin melakukan sesuatu yang besar, yaitu apa? Perbaikan, islah di tengah-tengah umat. Tentu butuh modal, butuh kekuatan. Salah satu modal yang paling pentingnya adalah apa? Ilmu. Agar perbaikan yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan, dicintai, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang mencoba melakukan perbaikan tapi justru yang terjadi adalah kerusakan. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala singgung soal keadaan orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengklaim kalau mereka itu sebagai orang-orang yang melakukan upaya apa? perbaikan. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Humul mufsidun, mereka itu orang-orang yang melakukan kerusakan. Nah karena itu agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal yang seperti ini. Maksud hati melakukan perbaikan tapi justru yang terjadi adalah kerusakan. Kita harus punya modal. Apa modalnya? Ilmu. Karena ilmu itu sesuatu yang akan membimbing kita setiap langkah yang kita lakukan. Bahkan setiap ucapan yang keluar dari lisan kita. Pembimbingnya adalah ilmu. Nah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak motivasi kepada kita agar gemar, giat, semangat mempelajari ilmu agama. Wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa qala jalla dzikruhu innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Allah azza wa jal juga berfirman, sesungguhnya yang memiliki rasa khasyah kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Rasa takut mereka tingkatannya tidak di level khauf, tapi sudah sampai pada level apa? Khasyah. Karena rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu berlevel-level, bertingkat-tingkat. Ada level khauf, ada level khasyah. Kalau levelnya sudah khasyah, berarti ini rasa takut yang ada dalam diri para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Karena rasa takut yang ada dalam diri mereka itu betul-betul di atas dasari oleh ilmu pengetahuan yang ada dalam diri mereka. Nah, kita tidak memungkiri setiap manusia secara fitrah ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, rasa takut kepada azabnya. Tetapi rasa takut itu belum sampai pada level apa? Khasyah. Masih khauf saja. Ya. Sehingga satu sisi ada rasa takut kepada Allah, tapi di sisi lain melakukan hal-hal yang justru melanggar rasa takutnya sendiri. Melakukan kemaksiatan, dosa, dan hal-hal lainnya. Nah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-43, "Wa ma yaqiluha illal 'alimun." Ini rekomendasi yang khusus yang Allah berikan kepada alim. "Wa ma yaqiluha," enggak ada yang dapat memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ya. Ini sekaligus pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang memiliki ilmu. Dan ilmu itu baru akan bisa didapat ketika seseorang mau belajar. Kita semua terlahir dalam keadaan tidak memiliki banyak pengetahuan. Dalam keadaan jahil. Wallah yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui hal apapun. Baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan penciptaan kita. Kita diberi pendengaran. Diberi penglihatan. Diberi akal. supaya kita punya ilmu. Dan kehidupan manusia akan sangat berarti ketika dihiasi dengan ilmu. Nah. Dan sebaliknya ketika tidak dihiasi dengan ilmu, maka lebih buruk keadaannya daripada binatang sekalipun. Ya. Kal an'am balhum adall. Seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih jelek lagi daripada binatang. Qala wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, mereka mengatakan law kunna nasma'u aw na'qilu, kalau seandainya dulu kami mau mendengar, kami mau memahami, dalam artian mau belajar, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan menjadi orang-orang yang menghuni neraka as-sa'ir. Lihat, kalau dulu kami mau mendengar dan memahami, mendengar dan memahami itu adalah salah satu media yang dengannya seseorang akan mendapatkan apa? Ilmu. Nah, ketika tidak mau mendengar, tidak mau memahami, tidak mau belajar ilmu agama, akan menjadi penghuni neraka waliyadzu billah. Nah, menyesal ini ahlun nar. Dan ini harus kita ingat baik-baik. Salah satu penyesalannya adalah karena mereka dulu sewaktu di dunia tidak belajar, tidak mau menuntut ilmu agama, tidak mau memanfaatkan pendengaran yang diberikan oleh Allah. Tidak mau menggunakan akal yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ingat. Ya. Jadi kebodohan adalah salah satu penyesalan penghuni neraka. Menyesal mereka. Nah. Kemudian di surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang mengetahui, memiliki wawasan, memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, dengan orang-orang yang tidak seperti ini keadaannya? Istifham ingkari, pertanyaan yang bernada pengingkaran. Pertanyaan yang sesungguhnya tidak membutuhkan jawaban. Semua kita tahu jawabannya. Sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mau belajar, karena orang yang belajar itu tidak akan sama keadaannya dengan orang yang tidak pernah belajar. Dan ilmu agama ini sesuatu yang tidak bisa dihasilkan secara autodidak. Harus belajar, harus ada proses belajar. Tanpa itu gak akan mungkin bisa. Sudah sering saya contohkan, ada orang yang sudah berumur 60 tahun masih belum bisa baca Quran. Kenapa? Karena dari kecil tidak pernah belajar membaca Al-Quran sampai usia 60 tahun. Tidak bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena tidak belajar. Kalau seandainya itu bisa dihasilkan lewat autodidak, tentu bakal bisa, ya enggak? Diajar sorangan. Dari kecil diajar sorangan. Enggak akan pernah bisa kalau itu menyangkut ilmu agama. Beda halnya dengan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia mah Nabi juga sudah memberikan kebebasan kepada kita, sok berimprovisasi di dalamnya. Enggak masalah selama tidak melanggar apa? Syariat. Kita diberi kemampuan bahkan kemudahan di zaman sekarang ini. Ya. Apapun itu menyangkut hal apapun banyak kemudahan, subhanallah. Seseorang nyaris tidak butuh kantor dalam bisnis. Ketika ditanya kantormu di mana? Di sini, sambil menunjukkan ke HP. Ya. Bisnismu apa? Di sini. Kantornya di mana, Mas? Di sini kantornya. Ya. Luar biasa. Air rapat di mana? Di dieu rapat oke. Subhanallah, musyawarah rapat itu bisa dilakukan lewat ini, iya kan? Iya. Enggak masalah, itu urusan dunia kok. Bisa dilakukan, bisa, tapi belajar ilmu agama enggak bisa kalau kamu tidak datang ke majelis ilmu. Kalau enggak pernah mendengar ceramah-ceramah, enggak pernah mendengar ada orang-orang yang menyampaikan ilmu, enggak akan bisa. Ya. Jadi harus ada proses belajar. Enggak sama hasilnya antara orang yang mau belajar dengan yang tidak. Nah. Ilmu agama tidak bisa cukup sekedar dilihat begini terus bisa, enggak. Ada kita bahasa Arab gundul semua. Oh, ditinggali weh, bisa. Enggak ada yang bisa terus khatam gitu. Tapi kalau ilmu dunia bisa. Bisa ilmu dunia. Sok lihat orang yang bongkar motor, liatin, wah bisa gampang. Tinggal dibongkar weh. Ya. Jadi beda antara ilmu dunia dengan ilmu agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat perbedaan itu dalam ilmu syar'i, bukan dalam ilmu dunia, bukan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak? Ini dalam urusan ilmu dunia, bukan dalam urusan ilmu dalam urusan ilmu agama, bukan dalam urusan ilmu dunia. Enggak ada keistimewaannya kok dalam urusan dunia mah. Ya, semua orang bisa belajar dalam keadaan apapun. Ya. Kita enggak pernah belajar bagaimana bikin kue apa, tapi kita bisa menciptakan, bisa bikin kue dengan rasa yang khas sendiri, iya kan? Yang penting ada bahan-bahannya. Bikin khas ini berbeda daripada yang lain. Ini cobaan teh, heeh we. Urusan dunia. Kalau urusan agama enggak bisa seperti itu. Ya. Enggak bisa kita menciptakan sendiri tanpa belajar, tanpa ini, enggak mungkin bisa, mustahil itu. Oleh karenanya Allah buat perbedaan di sini. Beda antara orang yang belajar ilmu agama dengan yang tidak belajar ilmu agama. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, yufaqqihu fid din, maka Allah akan faqihkan ia dalam urusan agama. Jadi orang-orang yang mau belajar mah, orang-orang yang memang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini punya mafhum mukhalafahnya, punya pemahaman kebalikannya kata Ibnu Qayyim. Apa pemahaman kebalikannya? Orang yang tidak dikehendaki kebaikannya oleh Allah enggak akan mau belajar ilmu agama. Ya. Jadi bersyukur ketika Allah berikan taufik kepada kita memiliki kecintaan terhadap ilmu agama dan semangat untuk mendatangi majelis ilmu, semangat untuk belajar. Bersyukur kepada Allah. Banyak orang yang belum tersentuh dengan hal-hal yang seperti ini. Belum ada kesadaran dalam diri terhadap betapa pentingnya ilmu syar'i. Ya. Ada banyak orang yang orientasinya hanya dunia, dunia, dunia setiap harinya. Bagaimana bisa mengumpulkan uang kalau hari ini harus lebih banyak daripada hari kemarin pendapatannya. Dan terus seperti itu. Ya. Ini tanda tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Kalau kita masih ada kecintaan kepada ilmu, ingin belajar ilmu syar'i, berarti Allah masih menghendaki kebaikan buat kita. Jadi harus bersyukur, pertahankan. Nah, tingkatkan terus kesemangatan setiap hari. Qala wa innamal ilmu bitta'allumi. Kemudian dikatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu akan didapat dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Ya. Ilmu didapat tidak melalui mimpi-mimpi, tidak melalui khayalan, ya. Enggak. Kalau seandainya ilmu itu bisa didapat lewat khayalan, lewat mimpi, enggak ada maknanya Allah membuat perbedaan. Ya. Wa qala Abu Dzarrin law wada'tu musamsamata 'ala hadhihi wa ashara ila qafa thumma dhanantu anni unfidhu kalimatan sami'tuha minan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qabla an tujizu 'alayya la anfadtuha. Kata sahabat Abu Dzar, seandainya kalian letakkan sebuah pengikat di leher ini, ya. Seandainya kalian letakkan sebuah pengikat di leher ini, kemudian aku kira aku bisa menyampaikan sebuah kalimat yang telah kudengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum kalian sampai, la anfadtuha, tentu aku akan menyampaikannya. Nah. Ini artinya pentingnya segala sesuatu yang diucapkan itu berdasar ilmu. Ya. Nah. Wa qala Ibnu Abbas kunu rabbaniyin. Ulama fuqaha. Wa yuqalu ar-rabbani alladhi yurabbi an-nas bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Ibnu Abbas berkata, kunu rabbaniyin, terkait dengan ayat kunu rabbaniyin, jadilah kalian generasi rabbani. Generasi rabbani itu adalah ulama fuqaha. Ulama fuqaha, orang-orang yang akil, orang-orang yang faqih. Wa yuqal ar-rabbani. Dikatakan juga dalam bahasa Arab istilah ar-rabbani itu artinya adalah alladhi yurabbin nasa, orang yang mengajari manusia bisigharil ilmi qabla kibarihi, ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besarnya. Nah, jadi generasi rabbani itu adalah ulama, fuqaha, ahlul ilmi, nah, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Nah, beda halnya istilah generasi rabbani versi hizbi. Ya, kalau versi hizbi rabbani itu orang-orang yang mau bergerak, ya, melakukan pembaharuan menurut istilah mereka, melakukan pergerakan membela agama Allah dalam keadaan nggak ada perhatiannya sedikit pun terhadap ilmu, yang ada hanya hamasah saja, hanya semangat saja. Keliru, nggak benar. Itu bukan generasi Rabbani. Generasi Rabbani itu adalah orang-orang yang mau belajar dan orang-orang yang gemar mengajarkan ilmu agama. Nah. Qala wad-dinu mabnahu ala aslain. Dan agama itu landasannya ada dua. Pertama, Allah na'budu illallah. Pertama, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa la na'budallaha illa bima syara'a, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang telah disyariatkannya. Dan ini semua bisa terwujud, bisa tercapai dengan adanya pengetahuan, dengan adanya ilmu. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak memiliki ilmunya? Bagaimana kita bisa beribadah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak punya ilmunya? Ya. Ini seperti maksud hati muluk gunung, apa daya tangan tak sampai, kan begitu. Ya. Hari kahayang gede. Tapi itu tadi. Tidak mau melakukan sebuah upaya untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Ini jelas keliru, salah. Ya. Tidak sedikit orang yang semangat beragama, semangat menjalankan perintah agama. Tapi karena tidak didasari oleh ilmu, akhirnya sia-sia. Ya. Hanya sekedar semangat belaka. Hakikatnya tidak ada. Karena sesuatu yang besar yang dilakukan tanpa dilandasi oleh ilmu itu akan menjadi kecil, enggak berarti apa-apa. Beda halnya dengan sesuatu yang kecil tapi dilandasi oleh ilmu agama, itu menjadi sesuatu yang besar. Nah. Makanya ahlul ilmi, ulama tidurnya pun ibadah. Ya. Kalau orang jahil masih ibadah 1 kali 24 jam ge, tetap we lain ibadah. Kenapa? Karena banyak pelanggaran, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, inilah titik perbedaannya, sangat jelas sekali. Wa ma'na hadha dhabit anna 'ala da'iyatil islah an yakhrusa tamam al-hirs fima yaquluhu aw yaf'aluhu an yakuna fihi 'ala thabtin. Fayabni ma yasduru minhu ala yakinin minad dalil. Maksud dari konsep yang ketiga ini adalah bahwa bagi setiap dai, orang-orang yang berupaya melakukan perbaikan hendaknya menampakkan kesungguhan dalam setiap ucapannya atau perbuatannya agar dibangun di atas satu hal yang kuat, yang kokoh. Ya. Dan agar menjadikan landasannya dari apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, itu keyakinan dari dalil, dari sebuah dalil. Intinya mesti berangkat dari apa? Ilmu. Ya, mesti berangkat dari ilmu. Nah, hasilnya akan nyata meskipun dianggap oleh banyak orang cenderung telat. Ya. Karena banyak orang terkesan tergesa-gesa ketika ingin memperbaiki sesuatu itu langsung ya dipangkas bagian atasnya. Sementara penyakit yang kronisnya sesungguhnya ada di bawah. Jadi mau cager-cager. Ya. Terus dipangkas. Padahal penyakitnya ada di bawah, pondasinya, bukan bagian atasnya. Jadi gak akan pernah bisa baik. Ya. Perbaikan yang diharapkan, yang ingin diwujudkan itu hanya sia-sia saja. Fata Morgana. Nah. Tapi untuk pembahasan kitab Al-Manhaj As-Salafi kita cukupkan sampai di sini. Berikutnya kita lanjut dengan pembahasan kitab Adabul Mufaddal.